Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala huma ba'd. Setelah kita lewati bacaan yang disunnahkan pada salat-salat lima waktu, pada bahas alhamdulillah berdasarkan hadith Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه dan telah disampaikan pula hadis-hadis yang maknanya mendukung hadis tersebut, dan kesimpulan dari hadis-hadis tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam talqis sifat as-salah, bahwa bacaan pada salat-salat lima waktu berbeda-beda, seringnya bacaan pada salat subuh lebih panjang daripada yang lainnya. Kemudian salat zuhur urutan kedua, kemudian salat asar dan isya urutan ketiga, kemudian salat maghrib yang paling pendek. Seringnya demikian. Fil ghalib. Artinya, itu yang sering, yang merupakan kebiasaan Nabi SAW, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW pada kebanyakan, pada mayoritas keadaan beliau pada salat-salat lima waktunya. Tidak mengapa terkadang memendekkan salat maghrib. Tidak mengapa terkadang memendekkan salat subuh dan memanjangkan salat maghrib. Kebalikan dari biasanya. Memendekkan salat subuh dan memanjangkan salat maghrib. Terkadang Nabi SAW pernah memendekkan salat subuh dengan membaca surat At-Takwir. Pernah memendekkan salat subuh dengan membaca surat At-Takwir. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Hurayf pada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Hurayf radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Hadis Amr bin Hurayf dalam Sahih Muslim, dia mendengar Nabi SAW membaca surat At-Takwir pada salat fajar. Pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang sama. Surat yang sama terulang di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Surat yang sama diulang di rakaat pertama dan rakaat yang kedua, yaitu surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada salat subuh. Pada salat subuh. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dari seorang pria sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Juhainah, yang berasal dari Juhainah radhiyallahu anhu, seorang pria sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Juhainah. Riwayat Abu Dawud, hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sifat salat Nabi, sifat salat, sifat salat Nabi, dan juga dinilai sahih oleh Al-Wadi'i, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih, dalam Al-Jami' As-Sahih pada jilid 2 halaman 97 dan 98. Naam, yang diinginkan dari dua hadis ini, surat At-Takwir termasuk siwal atau termasuk kisar atau termasuk awsaf al-mufassal? Bukan siwal, ya. Bukan pula kisar, yani awsaf. Nah, jadi bukan tiwal, jadi tidak dipanjangkan seperti biasanya. Seringnya kan tiwal, mufassal. Ini awsaf. Dan hadis yang kedua, az-zalzalah, termasuk apa? Qisar. Iya. Qisar batasnya dari mana? Dari mana sampai mana? Qisar mufassal. Dari ad-duha sampai an-nas. Zalzalah termasuk kisar bukan? Kisar. Nah. Pasti kan pendek. Dan itu dibaca diulangi dua kali. Namun yang kita inginkan bukan masalah boleh tidaknya membaca surat terulang. Itu nanti akan kita bahas. Dan hadis ini merupakan dalil hal itu boleh terkadang. Satu surat diulangi, dibaca di rakaat berikutnya. Nah, rakaat pertama baca surat, rakaat yang kedua baca surat yang sama. Nah, namun yang kita inginkan sekarang dari ini bahwa Nabi SAW memendekkan salat subuhnya, baca zalzalah. Baik. Nabi SAW juga pernah memanjangkan salat maghrib, ini kebalikan dari biasanya. Yang biasanya pendek hanya membaca kisar al-mufassal, pernah memanjangkan salat maghrib dengan membaca surat al-A'raf dalam dua rakaat. Antum bisa bayangkan surat al-A'raf dibagi dua oleh Nabi SAW diselesaikan dalam dua rakaat salat maghrib, panjang surat al-A'raf. Nah, wawira dibaca dalam dua rakaat. Nah, dibagi dua. Ada dua hadis yang meriwayatkan hal ini tentang bacaan Nabi SAW membaca surat Al-A'raf dalam dua rakaat salat maghrib. Hadis yang pertama hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis Zaid bin Thabit رواية أحمد البخاري أبو داود ابن خزيمة الأنغلاني رواية أحمد المسند البخاري الصحيح صحيح البخاري أبو داود سنن ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة الأنغلاني حديث عن جدوى حديث عائشة radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Hadis yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dikeluarkan oleh An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Dua hadis bahwa Nabi SAW pernah membaca surat Al-A'raf dalam dua rakaat salat maghrib. Panjang kan berarti? Panjang. Nah, pernah juga Nabi SAW membaca surat At-Tur dalam salat maghrib. Pernah juga Nabi Alaihissalam membaca surat At-Tur pada salat maghrib. Hadis riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih yang meriwayatkan adalah Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Yang Jubair bin Mut'im berkisah bahwa dia mendengar Nabi SAW baca surat At-Tur pada salat maghrib ketika sampai pada ayat Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan tanpa pencipta, artinya mereka tercipta sendiri, bagaimana mungkin ketika tidak ada dia, ketika belum tercipta tidak ada, bagaimana mungkin menciptakan dirinya, bagaimana mungkin tercipta sendiri kalau tidak ada, ini tidak mungkin. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan. Nah, tidak mungkin semuanya. Kata Jubair bin Mut'im, itu pertama kali merasuk iman dalam kalbuku. Tertancap iman, merasuk iman dalam kalbuku. Awal ma waqara al-imanu fi qalbi. Bergetar dia dengar ayat ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta sendiri tanpa ada pencipta, atau mereka yang menciptakan diri mereka? Tidak mungkin semuanya. Nah, itu tentang At-Tur dibaca oleh Nabi Muhammad pada salat maghrib. Dan pernah juga Nabi membaca surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat pada salat maghrib. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang meriwayatkan adalah Ummul Fadl bint Al-Harith. Ummul Fadl bint Al-Harith radhiyallahu anha, muttafaq alaih. Nah, kedua surat ini At-Tur ya, dan Al-Mursalat yang pernah dibaca oleh Nabi SAW pada salat maghrib, keduanya tergolong apa? Diwal Al-Mufassal yang panjang. Nah, pernah juga Nabi Alaihissalam memanjangkan bacaan salat duhur lebih dari biasanya. Salat duhur sunnahnya apa yang dibaca? Sama dengan salat isya. Hah? Diwal Al-Khawb atau Kisar Mufassal? Salat duhur, salat isya. Hah? Diwal atau yang panjang dan mufassal, atau awsat pertengahan sedang, atau yang kisar salat duhur dan isya. Adina Burairah awsat diwal salat duhur salat isya. Hah? Pertengahan betul, bukan kisar. Kisar dibaca apa? Sering dibaca di salat maghrib. Diwal sering dibaca di isya lagi, nah, subuh. Nah, duhur, asar dan isya apa? Hah? Pertengahan, wasat. Baik. Duhur, asar, isya yang wasat. Tapi pernah Nabi SAW memanjangkan bacaan salat duhur lebih dari biasanya. Sebenarnya pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim hadisnya, Nabi alaihi salatu wasalam salat duhur qom, laqad kanat salat dzuhur tuqam, ditegakkan salat dzuhur. Fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'. Salat dzuhur di Masjid Nabawi. Fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi', kemudian ada ya orang yang dari kalangan sahabat yang pergi ke Baqi', kawasan Baqi'. Nah, antum jika pernah berhaji atau umroh, nah ingat saja, ingat-ingat jarak antara Masjid Nabawi dengan Baqi'. Nah, hanya saja sekarang itu suasananya sudah kayak satu karena sudah Masjid Nabawi sudah diperlebar, kemudian dari pelatarannya seluruhnya nyambung sampai ke pekuburan Baqi', sudah dikeramik. Jadi kayak dekat. Padahal itu dulu gurun kan gitu. Gurun pasir dari sini ke sana. Jadi kampung itu. Nah ini kawasan dari lumayan jauh. Nah sekarang tidak terasa karena banyaknya orang. Nyambung orang-orang dari Masjid Nabawi sampai ke Baqi', nyambung orang dari Masjid Nabawi ya yang ziarah ke Baqi', orang hilir mudik itu kayak nyambung. Padahal dulu itu Masjid Nabawi aslinya dulu diperluas ya, ini gurun terus di sana Baqi'. Nah, ada yang ke Baqi' menunaikan hajat kemudian wudu, baru kemudian datang ke Masjid Nabawi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raka'atil ula. Masih di rakaat pertama. Mimma yutawwiluha. Lantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat pertama. Bayangkan. Nah. Jadi dia butuh buang hajat. Maka dia ke Baqi'. Setelah buang hajat, dia wudu. Kemudian balik ke Masjid Nabawi, masih rakaat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang kan? Nah. Sahabat menyangka bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kenapa seringnya pada salat-salatnya memanjangkan rakaat pertama dibandingkan rakaat yang kedua, termasuk pada riwayat ini. Sahabat ya, dalam hal ini Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud mengatakan, kami menyangka bahwa Nabi SAW bermaksud, kami menduga tujuan Nabi memanjangkan rakaat pertama itu agar yang terlambat masih bisa mendapatkan rakaat pertama supaya tidak masbuk. Nah, jadi sahabat Abu Qatadah, Bariyat Abu Dawud, nanti akan disebutkan hadisnya, menduga kenapa Nabi SAW pada salat-salatnya memperpanjang rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. Tujuannya agar kaum muslimin yang terlambat datang masih bisa mendapat rakaat pertama dan tidak masbuk, tidak ketinggalan satu rakaat. Nah, termasuk pada riwayat ini sampai Nabi SAW memanjangkan lama rakaat pertama salat zuhurnya lebih dari biasanya. Ya mungkin Nabi SAW melihat situasi kondisi ketika itu, ya Nabi SAW sengaja memanjangkan lebih dari biasanya karena ingin memberi kesempatan sebagian sahabat yang punya hajat sehingga menunaikan hajatnya balik lagi masih dapat rakaat pertama. Ini hal-hal yang diantara yang penting dipahami fikihnya oleh seorang imam. Ada kalanya pada salat berjamaah karena sesuatu dan lain hal kadang terlambat berkumpul jamaah. Dia kan baru satu shof, biasanya 4 shof, 5 shof, ini kok tiba-tiba baru satu shof, 2 shof. Nah, mungkin ada sesuatu karena tiba-tiba air misalkan kurang atau tidak ada air sehingga berpencar nyari air, atau karena sesuatu dan lain hal sehingga jamaah banyak belum berkumpul. Kemudian sholat sudah dimulai, nah di sini. Di sini saat dipraktekkan fikih seperti ini, imam panjangkan rakaat pertamanya, panjangkan bacaannya sambil menunggu yang lain datang. Sambil menunggu yang lain datang sehingga tidak masuk. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW di sini. Baik. Adapun salat Isya. Adapun salat Isya. Kata Al-Albani dalam sifat salat Nabi, kitab sifat salat Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memanjangkan bacaan pada salat Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memanjangkan bacaan pada salat Isya. Tadi barusan kita merujuk sunnahnya salat Isya yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah awsat al-mufassal. Nah, awsat al-mufassal yaitu mufassal yang sedang dari apa? Dari amma sampai wadduha. Nah, ini terakhir wal-layl. Baik. Nabi SAW melarang memanjangkan bacaan salat Isya, kata Al-Albani rahimahullah. Al-Albani berdalil dengan hadis kisah Mu'ad. Hadis kisah Mu'ad itu hadis Jabir. Hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang kisah Mu'ad. Dan hadis kisah Mu'ad ini sudah sering berulang kali kita lewati, kita ulangi. Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu salat Isya berjamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaumnya menunggu ya di perkampungan mereka, di permukiman mereka. Pulang dari itu baru Mu'ad pulang ke kaumnya mengimami salat Isya. Mu'ad radhiyallahu ta'ala ketika itu ya berijtihad panjang bacaannya. Nah, ada seorang pemuda punya hajat, dia ingin menyirami pohonnya. Nah, dan dia tidak tahan lama di belakang Mu'ad dan dia punya hajat yang mendesak, dia keluar dari jamaah, melanjutkan sholat sendiri, tidak membatalkan sholatnya, hanya saja merubah niat dari sholat sendiri untuk mempercepat sholatnya keluar. Mu'ad marah, jadi fitnah antara dia Mu'ad. Sampai kasusnya kepada Nabi SAW, Mu'ad dinasihat oleh Nabi SAW, afattanun anta ya Mu'ad, riwayatnya afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta, wahai Mu'ad, hai Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi juru fitnah? Salasa mirar, tiga kali diulang oleh Nabi SAW. Fathan ya, afathan. Nah, itu maksudnya. Apakah engkau hendak menjadi juru fitnah? Diulangi tiga kali, nasihat. Itu bermakna tahdzir, tahdzir dalam makna nasihat. Tahdzir, peringatan dari perbuatan tersebut agar jangan terulang. Karena itu membuat fitnah. Salat Isya dipanjangkan. Tidak mungkin salat Isya dipanjangkan. Nah. Ini larangan dari Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, falawla sallait, falawla sallaita, tidakkah engkau sholat, mengimami sholat Isya, bisabbih isma rabbik, dengan membaca surat Al-A'la, sabbih isma rabbika Al-A'la, wasyamsi wa duhaha, wal-layli idha yagsha, dari awsaf al-mufassal. Kemudian kata Nabi menjelaskan, kenapa sholat Isya dipilih, yang sedang ini tadi mufassal, ya, tidak bisa dipanjangkan. Fa innahu yusalli wara'ak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yusalli wara'ak. Karena sesungguhnya salat di belakangmu bermakmum jamaah yang beraneka ragam. Yaitu apa? Al-kabiru. Fa innahu yusalli wara'ak al-kabiru. Karena sesungguhnya salat di belakangmu orang yang sudah tua. Al-kabir, kabirus sin. Sudah tua. Kakek-kakek. Nah. Wad-da'ifu. dan orang-orang yang lemah, anak-anak yang atau yang lemah fisiknya. Nah, wadul hajah, wadul hajah, dan orang-orang yang punya hajat, punya hajat yang hendak ditunaikan. Nah, baik. Dan kita tidak mendapatkan hadis yang menunjukkan Nabi Al-Sallam mencontohkan memanjangkan bacaan di sholat isya. Pada sifat sholat Nabi diuraikan hadis-hadis. Naam, juga tidak ada disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam, bahwa tidak ada hadis bahwa Nabi Al-Sallam pernah memanjangkan bacaan di sholat isya. Tidak ada contohnya. Bahkan itu tadi, setelah mengurai hadis-hadis, kemudian Al-Albani mengatakan, وَنَهَا عَنْ إِطَالَةِ الْقِرَاءَ فِيهَا, kata Al-Albani. Dan Nabi Al-Sallam melarang memanjangkan bacaan pada sholat isya. Kemudian menyebutkan hadis tentang kisah Mu'adz bin Jabal tadi. Nah, jadi kisarannya itu. Ya. Al-Sat al-Mufassal, jika terkadang membaca beberapa potongan ayat-ayat ini bukan satu surat utuh setiap rakaat, maka ditafsir panjang ayatnya semisal dengan ayat-ayat Al-Sat al-Mufassal. Nah, yang lebih dari itu jangan dipanjangkan. Nah, berdasarkan larangan dari Barakallahu fikum. Ini salat isya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita lanjutkan besok insyaallah. Ya, tidak mengapa kita tafaqquh masalah bacaan qiraat setelah Al-Fatihah pada surat-surat lima waktu. Nah, kita sangat membutuhkannya. Nah, dan masih ada penjelasan-penjelasan tambahan yang penting kita ketahui tentang bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah. Nah, pada surat lima waktu. Nah, ana ingin menekankan tentang tata cara masbuk bergabung dengan imam pada sholat jamaah. Adapun mendapati imam sedang berdiri qiyam, pada rukun qiyam, masih pada rukun qiyam, sedang membaca al-fatihah atau sedang membaca surat setelahnya, itu gampang, tidak masalah. Nah, takbiratul ihram dan sudikuti bersedekah. Yang jadi masalah yang banyak keliru adalah jika imam bukan di rukun qiyam tetapi sedang i'tidal misalkan, atau sedang ruku, atau sedang i'tidal, atau sedang sujud dan seterusnya. Nah, beberapa hari yang lalu ana mendapati dua talib salah. Nah, masbuk. Nah, lihat ada yang masuk, amati, salah dia. Masuk sholatnya salah. Nah, ini memang butuh ditekankan. Siapa yang bisa mencontohkan cara masuknya bagaimana? Coba Abdul Hafid contohkan. Imam misalkan sedang ruku. Bagaimana caranya antum bermasbuk? Nah, jika imam sedang i'tidal, jika sedang sujud, baik cek. Iya, sudah benar, tapi jangan lupa takbir intiqal. Nah, jadi takbiratul ihram harus. takbiratul ihram itu rukun, harus, tidak bisa masuk ke sholat sampai itu. Dan itu dengan berdiri kan begitu. Allahu Akbar, itu jelas. Setelah ini, sebagian orang dia bersedekah. Berarti dia mengerjakan rukun qiyam. Padahal imamnya sedang rukuk. Atau imamnya sedang i'tidal, atau sedang sujud, berarti dia menyelisihi imam. Sedangkan Rasul al-Sallam mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah," dia kalian mendengar iqamah, "wa ataitumus shalah, famshu ila shalah wa la tas'au." Famshu ila shalah, maka berjalan dalam menuju salat. "Fala tas'au," berjalan biasa tetap tenang, jangan bergegas, terburu-buru. Kita lewat di pembahasan ini. Asyahid setelahnya. "Wama adraktum fasallu," kata Nabi Islam. "Wama adraktum fasallu," apa yang kalian dapati bersama imam, sholatlah bersamanya sesuai gerakan imam. "Wama fatakum fatimmu," adapun yang luput dari kalian, sempurnakan setelah imam salam. Nah, "Wama adraktum fasallu," apa yang kalian dapat bersama imam, sholatlah bersamanya. Berarti jika imam sedang ruku, kita juga langsung ikut ruku. Jika imam sedang i'tidal, kita langsung i'tidal. Jika imam sedang sujud, kita langsung sujud. Nah, setelah takbiratul ihram, seperti contohnya tadi, Allahu Akbar, langsung ruku. Jika imam ruku, langsung ruku. Jangan bersedekat. Kalau antum bersedekat, menyelisih hadis tadi, "Wama adraktum fasallu," apa yang kalian dapati maka sholat bersama imam, imamnya ruku, antum bersedekah, berarti kan menyelisih. Nah, kemudian bersedekah ini rukun qiyam tempatnya. Al-qiyam saqaf. Al-qiyam, ya, rukun qiyam yang merupakan rukun bersama takbiratul ihram, itu sudah dilakukan tadi. Allahu Akbar. Takbiratul ihram dengan berdiri. Dan ini rukun. Sudah. Berikutnya apa? Makmum. Gerakan berikutnya bagi makmum apa? Kewajiban baca Al-Fatihah. Kewajiban baca Al-Fatihah dengan qiyam. Mahalluha fil qiyam. Mahallul Fatihah fil qiyam. Hukumnya bagi makmum apa? Rukun apa wajib? Hah? Wajib. Kewajiban baca Al-Fatihah bagi makmum gugur apa tidak? Gugur. Demi mengikuti imamnya sedang rukuk. Fata al-qira'ah, fata mahalluha. Fata, saqata wujub al-qira'ah fi Al-Fatihah, fasaqata mahalluha. Gugur kewajiban baca Al-Fatihah bagi makmum, maka gugur pula tempatnya, yaitu qiyamnya. Jadi takbiratul ihram dengan qiyam, rukun berdiri dengan takbiratul ihram ini sudah dilakukan. Adapun berdiri untuk baca al-fatihah sudah gugur, karena baca al-fatihah gugur demi ikut imam. Langsung nurunkan tangan, langsung sambil takbir Allahu Akbar menuju rukun. Adapun jika i'tidal, ya tinggal nurunkan tangan ikut i'tidal, karena sama-sama berdiri. Nah, jika sedang sujud, setelah takbir dari ihram yang berdiri, langsung turunkan tangan sambil bertakbir. Takbir intiqal. Jadi setelah takbir dari ihram dengan qiyam, Allahu Akbar, turunkan tangan sambil takbir, takbir intiqal, takbir peralihan menuju sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, jangan bersedekah. Ini menyelisih imam. Menyelisih hadis tadi. Nah, difahami? Barakallahu. Naktafi. Tafadhal jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.